wa yusawwil qadhi wujuban bainal khosmaini fi thalathati asya. Seorang qadhi harus menyamakan antara dua orang yang bertikai, dua orang yang sedang terdapat kasus di antara mereka berdua. Ini masih membahas keterangan sebelumnya, yaitu seputar adab atau etika dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh qadhi. Ini saat ini membahas tentang kewajiban yang dilakukan oleh qadhi, yang harus dilakukan oleh qadhi, yaitu menyamakan antara dua orang yang sedang bertikai. Dan kesamaan itu berlaku dalam tiga hal. Ahaduha taswiyatu fil majlis. Yang pertama adalah tempat duduk. Jadi seorang qadhi harus menyamakan dalam tempat duduk seorang yang sedang bertikai. Fayujlisul qadil khosmaini baini adaihi idastawaya syarofan. Amal muslimu fa yarfa'u anidzimmi fayurafa'u anidzimmi fil majlis. Jadi kalau memang kedua belah pihak memiliki kemuliaan yang sama, maka seorang qadhi harus menempatkan keduanya di tempat duduk yang sama dan keduanya berada di depan qadhi. Namun apabila dua orang yang bersangkutan ini mereka memiliki derajat yang berbeda, misalkan yang satu beragama Islam, yang satu non-Islam, jadi perbedaan dalam hal agama, maka seorang yang beragama Islam ini diharuskan untuk ditempatkan di tempat duduk yang lebih tinggi. Wa tsani taswiyatu fil lafdi awil kalami fala yasma'u kalama ahadihima dunal akhar. Yang kedua adalah tentang kesamaan dalam hal ucapan, ya, dalam hal kalimat atau ucapan. Jadi seorang qadhi harus mendengarkan kedua, harus mendengarkan semua perkataan dari kedua orang yang sedang di dalam persidangan. Tidak boleh hanya mendengarkan sebagian pihak. Wa tsalitsu taswiyatu fil lahdi ayin nadhuri fala yanduru ahadahuma dunal akhar. Yang ketiga adalah kesamaan dalam hal memandang. Jadi qadhi di saat memandang salah satu harus memandang yang lain. Tidak boleh hanya memandang salah satu dari dua orang yang sedang ada di dalam persidangan. Wala yajuzu lil qadhi ayyaqbala al hadiyata min ahli amali. Seorang qadhi tidak diperbolehkan menerima hadiah dari masyarakat yang masih berada di daerah kekuasaannya. Fa in kanatil hadiyatu fi ghairi amali min ghairi ahli lam yahrum fil ashah. Diperbolehkan menerima hadiah bila memang hadiah itu diberikan dari orang yang bukan berada di tempat kekuasaannya dan juga hadiah itu tidak karena profesinya. Jadi bukan hadiah atas nama profesinya, tapi atas hal lain. Fa in ahda ilaihi man huwa fi mahalli wilayatihi walahu husumatun wala adha lahu fil had wala adata lahu fil bil hadiyati qablaha haruma alaihi qubuluha. Bila ada seorang yang mengirimkan hadiah kepada qadhi dan orang itu masih berada di daerah kekuasaannya dan orang itu tidak memiliki kebiasaan memberikan hadiah kepada qadhi, maka hukumnya haram untuk menerima hadiah dari orang itu. Wa yastanibul qadil qada'a ayyukrahu lahu dhalik fi asrati mawadi wa fi ba'din nusah ahwal. Seorang qadhi dia dimakruhkan untuk melakukan 10 hal, 10 tempat atau 10 hal, ya. Jadi dia disunahkan untuk menghindari memutuskan sesuatu di saat mengalami 10 hal ini. Ada perbedaan manuskrip, yang satu menggunakan kata mawadi dan yang lain menggunakan kata ahwal. Indal ghadabi wa fi ba'din nusah fil ghadab. Keadaan yang pertama adalah di saat emosi. Jadi di saat qadhi emosi, dia dimakruhkan untuk membuat keputusan hukum. Dan ada perbedaan manuskrip di dalam kata ini, yang satu menggunakan kata inda dan yang lain menggunakan kata fi. Qala ba'duhum ba'ida akhrajahul ghadabu an halatil istiqamati harama 'alaihil qada'u hinait. Sebagian ulama mengatakan bahwa bila emosi ini sudah tidak bisa terkontrol sehingga bisa menjadikan seorang qadhi keluar dari sifat adilnya, maka menghukumi di saat kondisi seperti ini tidak lagi makruh tetapi menjadi haram. Walju'i wasibai al-mufritaini. Selanjutnya adalah di saat lapar ataupun kenyang yang parah ya, lapar yang sangat dan kenyang yang sangat pula. Ini kedua hal ini juga harus dihindari di saat ingin melakukan keputusan. Wal atasi wa syiddati sahwati wal huzni wal farahil mufrid wa indal maradi ail mu'limi. Lalu yang selanjutnya adalah di saat haus, di saat sahwat memuncak dalam arti ingin berhubungan badan ya, di saat sedang sedih dan di saat sedang bahagia yang sangat dan di saat sakit, sakit yang cukup menyiksa. Wa mudafa'atil ahbathaini awil bauli wal ghaid. Selanjutnya adalah saat menahan kencing atau berak. Jadi tidak boleh atau makruh hukumnya memutuskan sesuatu di saat qadhi menahan kencing atau berak. Wa inda nu'asi wa inda syiddatil harri wal bardi. Kemudian di saat mengantuk dan di saat suhu sangatlah panas atau sangat dingin. Wadabiul jami'u li hadhil asharati wa ghairiha annahu yukrahu lil qadhi al-qada'u fi kulli halin yasu'u khuluquhu. Dan standaritas yang bisa mengumpulkan semua ini adalah hal-hal atau sesuatu yang bisa menjadikan qadhi berubah dari sifat aslinya, yang bisa menjadikan sifat qadhi menjadi buruk ya, tidak tertentu dalam kondisi satu atau dua kondisi. Yang pasti apapun itu, bila itu bisa menjadikan sifat qadhi menjadi buruk, maka hukumnya makruh memutuskan sesuatu di saat di saat kondisi tersebut. Wa idza hakama fi halin mimma taqaddama nafada hukmuhu ma'al karohah. Jika seorang qadhi memutuskan keputusannya di saat dalam kondisi yang telah disebutkan, maka hukumnya tetap sah, tetapi besertaan dengan hukum sah itu hukumnya makruh. Jadi tercampur hukum makruh ya, walaupun sah tetapi makruh. Wala yas'alu wujuban idza jalasa al-khosmani baina yadayil qadhi la yas'alul mudda alaihi illa ba'da kamali ay ba'da farahil mudda'i minad da'wa. Ini ada yang kurang ya. Setelah kata wujuban itu ada ai mestinya ya. Koma itu sebenarnya ai. Jadi wala yus'alu wujuban ai idza jalasa. Jadi seorang qadhi di saat dua orang yang bertikai sudah berada di hadapannya, seorang qadhi tidak boleh bertanya kepada mudda'a alaih. Mudda'a alaih adalah terdakwa ya, orang yang didakwa. Tidak boleh menanya kepada muda'aleh sebelum dakwaan dari pendakwa selesai. Jadi orang yang mendakwa diistilahkan dengan mudda'i dan yang dituduh atau didakwa, terdakwa diistilahkan dengan muda'aleh. Jadi aturannya adalah pertama tuduhan dari mudda'i diucapkan terlebih dahulu, setelah selesai baru seorang qadhi menanya kepada mudda'aleh, menanya kepada terdakwa, apakah dia mengakui tuduhan itu atau tidak. Wahina idzin yaqulul qadhi lil mudda'alaihi ukhruj min da'wahu. Setelah mudda'i selesai mengucapkan dakwanya, lalu qadhi mengucapkan kepada mudda'aleh, ukhruj min da'wahu, tanggapi apa yang dituduhkan kepadamu. Fa in aqarra bima da'a bihi alaihi lazimahu ma aqarra bih wala yufiduhu ba'da dhalika ruju'u. Bila seorang mudda'aleh atau orang yang tertuduh dia mengakui tuduhan atas dirinya, maka ditetapkan dia sebagai pelaku atau mudda'i, dia dimenangkan tuduhannya. Dan setelah mudda'ah sudah mengakui perbuatannya, sudah mengakui tuduhannya, dia tidak diperbolehkan untuk mencabut kembali pengakuan itu. Artinya apabila dia sudah pernah mengaku, maka dia tidak sah melakukan pencabutan pengakuan. Wa in ankara madda'a bihi alaihi falil qadi ayyakula lil mudda'i alaka bayyinatun aw syahid ma'a yaminik in kana al haqqu mimma yathbutu bi syahidin wa yamin. Bila seorang mudda'ah atau terdakwa tidak mengakui tuduhan, maka mudda'i melanjutkan maka qadi menanyakan kepada mudda'i, apakah engkau memiliki saksi atau memiliki satu saksi dan kau berani bersumpah. Jadi nanti akan ada rinciannya ya, kasus apa saja yang membutuhkan saksi 2, saksi 4 dan lain-lain. Jadi saksi ini rinciannya berbeda-beda tergantung kasus yang sedang terjadi ya. Intinya adalah seorang qadhi ini setelah mudda'ah tidak mengakui tuduhan dari mudda'i, maka seorang qadhi menuntut kepada mudda'i, menuntut argumen atau dasar dari tuduhan itu, bisa berupa saksi, bisa berupa sumpah dan yang lainnya.